Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوال أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله ini adalah hari yang istimewa malam Jumat tanggal 16 Jumadil Awal 1442 Hijriah atau tanggal 31 Desember 2020, di mana sebagian orang ada yang berusaha untuk menyiapkan diri begadang menunggu jam 12 malam, entah dengan kemaksiatan atau yang sia-sia lainnya. Namun di sini Allah Azza wa Jalla memudahkan kita berkumpul di tempat yang semoga Allah memberikan keberkahan. Di warung yang sederhana ini kita melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang meninggal tahun 728 dan diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan kita sudah sampai di halaman 24. Kemarin kita mempelajari tentang apa? Tentang macam-macam apa? Tentang tauhid, tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah. Nah, dan di sini tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah kita akan pelajari hari ini insyaallah binillah. Dan ini adalah bagian yang teristimewa. Ketika antum menyadari bahwasanya bagaimana Allah itu mencintai kita dengan duduknya kita di majlis ilmu, ini adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Maka jangan pernah kita mengeluh. Begitu juga jangan sampai kita menyia-nyiakan dengan cara sudah duduk di sini tapi tidak fokus doa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita itu diberikan keberkahan dan kefahaman dengan apa yang kita pelajari malam hari ini, dan kita bisa senantiasa memanfaatkan apa yang ada sekarang ini dengan maksimal. Nah, di sini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di sini. Wa amma tadbir fali insan falil insani tadbirun walakin naqul hadha at-tadbiru qasirun hadha at-tadbiru qasirun. Kal wajhaini as-sabiqaini fil mulki laysa kullu shay'in amliku at-tadbira fihi wa innama amliku tadbira ma kana tahta hiyazati wa milki وكذلك لا أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا التدبير. إلى أن أولغي. وأما التدبير فللإنسان تدبير ولكن نقول هذا التدبير قاصر الوجهين السابقين في الملك ليس كل شيء أملك التدبير فيه وإنما أملك التدبير ما كان تحت حيازتي وملكي وكذلك لا أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا التدبير. فهم سامي سني؟ نعم. dan dijelaskan di sini tentang tadbir pengaturan. Sedangkan pengaturan bagi insan tadbirun, bagi manusia juga ada hak pengaturan juga. Artinya manusia bisa mengatur, mengelola, memanage apa yang ada, apa yang menjadi miliknya. Ya, nanti akan dijelaskan. Jadi di sini artinya kaitannya dengan apa? Hak pengaturan, hak pengelolaan, hak manajemen, tadbir. Walakin naqul, namun kita katakan hadat tadbiru qasirun. Namun kita katakan bahwasanya hak pengaturan manusia itu qasirun, terbatas. Paham? Kal wajhaini sabiqaini fil mulki, sebagaimana dua aspek yang telah kita bahas sebelumnya yang berkaitan dengan apa? Al-mulk, penguasaan. Maksudnya apa? Manusia punya kuasa, tapi kekuasaan yang hakikinya adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Laisa kullu syai'in amliku tadbira fi. Tidak setiap sesuatu itu memiliki kekuasaan, hak pengaturan atasnya. Wa innama amliku tadbira ma kana tahta hiyazati wa milki. Namun ya, innama amliku, jadi kullu syai'in amliku tadbira fi. Segala sesuatu itu aku, ya, aku di sini adalah menjadi reverse ke orang. Ya. Aku bisa menguasai, bisa mengatur di dalamnya. Sedangkan di sini wa inna ma amliku tadbira ma kana tahta hiyazati wa milki. Ya. Artinya di sini bahwasanya inna ma amliku tadbira, sungguhnya aku hanya memiliki memiliki tadbira, hak pengaturan, maka tahta hiyazati wa milki. Ini apabila di bawah kekuasaan pengaturanku, pengelolaanku, wa milki, dan kekuasaanku. Wa kadzalika la amliku tadbirahu illa ala wafqi syar'i alladhi abaha li hadha tadbira. Demikian juga la amliku, aku tidak memiliki kekuasaan tadbirahu, tentang pengaturannya, illa ala wafqi syar'i, kecuali yang sesuai dengan syariat. Wafqi syar'i, sesuai dengan syariat. Paham sampai di sini? Alladhi abaha li hadha tadbira, yang abaha, telah membolehkan li, bagiku, hadha tadbira, hak pengelolaannya, hak pengaturannya. Sampai di sini. Kemudian Di sini wahina idzin wahina idzin yatabayyanu anna qawlana inna Allah azza wa jal munfaridun bil khalqi munfaridun bil khalqi wal mulki wat tadbir kulliyatun ammatun mutlaqatun la yustasna minha shay'un lianna kullama awradatnahu la yu'aridu ma thabata Allah ma thabata billahi azza wa jal min dhalika nah. Jadi kita ulang ini. Kita ulang ini. Wa hina idzin. Wa hina idzin. Yatabayyanu. Anna qawlana inna Allaha 'azza wa jalla munfaridun bil khalqi wal mulki wat tadbiri kulliyatun ammatun mutlaqatun la yustathna minha shay'un lianna kulla ma aradnahu la yu'aridu ma thabata lillahi azza wa jalla min dhalika. Jadi maksudnya di sini kaitannya bahwasanya hina idin dengan demikian yatabayyanu menjadi jelas anna qaulana bahwasanya perkataan kami innallaha azza wajal sesungguhnya Allah azza wajal munfaridun Allah azza wajal itu munfaridun sendiri bil khalqi sendiri dalam hal atau esa dalam hal penciptaan wal mulki penguasaan wa tadbiri dan pengaturan atau pengelolaan kulliyatun ammatun sifatnya itu adalah kulliyatun menyeluruh ammatun yang umum menyeluruh lagi umum mutlaqatun mutlak berlaku mutlak la yustasna minha syai'un tidak ada sesuatu pun yang bisa dikecualikan. Ya. Li'anna kulla ma'aradnahu la yu'aridu ma thabata billahi azza wa jalla min dhalika. Kenapa? Li'anna kulla ma'aradnahu setiap apa yang kita inginkan la yu'aridu tidak bertentangan ma sabata lillahi azza wa jal min dhalika tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah tetap bagi Allah azza wa jal dari yang demikian paham saya di sini sehingga di situ ketika kita itu menentukan menetapkan bahwasanya Allah azza wa jal itu mempunyai sifat kepemilikan, pengaturan, mencipta itu hanya prerogatifnya, absolutnya hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Tanda. Nah. Kita lanjutkan sehingga di sini anda bisa lihat tentang apa penjelasan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mempunyai sifat rububiyah. Sekarang kita masuk pada apa? Kepada al-qismus tsani. Al-qismus tsani tauhidul uluhiyah. Al-qismus tsani. Macam yang kedua, itu apa? Tauhidul uluhiyati. Sama halnya dengan sebutannya apa? Tauhidul ibadati. Ingat-ingat tuh. Tauhidul uluhiyati sama dengan tauhidul ibadati. Wa huwa ifradullah. Itu adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Bil ibadati bi alla takuna abdan li ghairillahi la ta'budu malakan wala nabiyyan wala waliyan wala shaykhan wala umman wala aban la ta'budu illa Allah wahdahu. Wahdahu bitta'alluhi, ya. Jadi la ta'budu malakan wala nabiyyan wala waliyan wala syekhan wala umman wala aban la ta'budu illallaha wahdahu fatufridullaha azza wa jal wahdahu bitta'alluhi wa ta'budi walihada yusamma tauhid al-uluhiyyati wa yusamma tauhid al-ibadati fa bi'tibari idafatihi ila Allah huwa tauhid uluhiyyatin. Wa bi'tibari idafatihi ila al-'abidi huwa tauhid ibadatin وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبادة. Jadi di situ tentang tauhid al-uluhiyah, tauhid al-uluhiyah adalah wahwa ifradullahi azza wajal bil ibadati, itu menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar. Bi alla takuna abdan li ghairillahi. Ya, tiada ibadah selain kepada Allah. La ta'budu malakan wala nabiyyan wala waliyan wala syekhan. Jangan engkau beribadah kepada malakan, kepada raja, penguasa, wala nabiyyan kepada nabi, wala waliyan wali, wala syekhan orang syekh, wala umman seorang ibu, wala aban bapak. La ta'budu illallaha wahdahu, tidak boleh engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah saja yang esa. Fatufridullaha azza wajal wahdahu, engkau menjadikan Allah Azza wa Jalla itu menjadi esa. Bita'alluhi wa ta'abbudi, itu menjadikan sebagai sesembahan dan ta'abbudi untuk sebagai ibadah. Walihada yusamma tauhid al-uluhiyyati, oleh karena itu dinamakan tauhid uluhiyah. Kenapa disebutkan tauhid uluhiyah dan juga dinamakan juga apa? Wa yusamma tauhidul ibadati, dinamakan juga tauhid apa? Ibadah. Ya. Kenapa tauhid ibadah? Nah, ini habis ini dijelaskan. فباعتبار اضافتي الى الله وتوحيد الالوهيه توحيد الالوهيه menurut sisi pandang penyandarannya kepada Allah maka disebut tauhid uluhiyatin uluhiyah. Paham saya misi? Tauhid uluhiyah. Paham tauhid uluhiyah? Anda belum selesai bertanya, Anda sudah jawab. Maksudnya anak, kenapa disebutkan di sini tauhid uluhiyah? Apa yang menjadikan sebab kenapa disebut tauhid uluhiyah? Dan apa yang menjadi sebab penyandarannya menjadi tauhid tauhid ibadah? Perhatikan. Disebut tauhid uluhiyah karena berdasarkan sudut pandang apa? Penyandarannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga disebutkan adalah tauhid uluhiyah. Sedangkan berdasarkan sudut pandang ilal abidi, sudut pandang seorang hamba, maka huwa tauhidul tauhidu ibadatin. Dia disebutkan tauhid ibadah karena tauhid yang menjadikan apa satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar hanya Allah saja. Maka disebutkan apa? Tauhid ibadah. Jadi kalau tadi idhafatihi ilallah dan ini idhafatihi ilal abidi, idhafahnya disebutkan tauhid uluhiyah karena idhafahnya ya penyandarannya itu kepada Allah Azza wa Jalla, sedangkan apa tauhid ibadah penyandarannya kepada apa? Kepada hamba. Nah, wal ibadatu mabniyatun ala amraini azimaini humal mahabbatu wa ta'zimu. Anda lihat di sini ibadah ini dibangun berdasarkan dua perkara yang sangat agung, wal mahabbatu wa ta'zimu, dia itu adalah kecintaan dan pengagungan. An-natiju anhuma itu di firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairati fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. فالمحبه تكون الرغبه وبالتعظيم تكون الرهبه والخوف فبالمحبه تكون الرغبه وبالتعظيم تكون الرهبه والخوف. يعني رغبه dan rahbah beda, rag sama rah ya. Sehingga di sini kaitannya bahwasanya disebutkan di sini, jadi wal ibadatu mabniyatun ala amraini azimaini, ibadah itu dibangun di atas dua pilar, dua perkara yang sangat agung. Huma, duanya itu adalah al mahabbatu wa ta'zimu, rasa cinta dan pengagungan. An-natiju anhuma, itu natij, hasil dari keduanya adalah di surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya surat keberapa mas? 221 asantum. Surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu yusari'una, bersegera fil khairati, bersegera untuk mengerjakan perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, kepada Allah maksudnya, raghaban wa rahaba. Jadi di situ innahum kanu, mereka sesungguhnya mereka itu kanu yusari'una, mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera, bercepat, grepcep fil khairati, dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, raghaba wa rahaba, dengan harap dan cemas. Harap dan cemas. Fabil mahabbati takunu raghbatu, wabit ta'zimi takunu rahbatu wal khawfu. Maka dengan ada rasa cinta, mahabbah, takunu raghbatu, ini muncullah rasa harap, ya, harapnya sambil nyedot, ya, sutup, ya, kopi luwak, gitu kan. Karena bukan tipikal yang kalau minum kopi sampai segitunya, mas. Karena menikmati, tapi tidak pakai suara. Nah. Makanya disebutkan di sini, fabil mahabbati takunu raghbatu, dengan rasa cinta muncullah apa, menimbulkan rasa menimbulkan rasa cemas, ya, menimbulkan rasa cemas. Enam. Enam. Bismillah. Ya. Yeah. Jadi fabil mahabbati takunu ar-raghbatu wa bit-ta'zimi takunu ar-rahbatu wal khauf. Nah, fabil mahabbati, dengan kecintaan itu akan memunculkan raghbah. Apa mas raghbah? Harap. Antum mencinta, maka antum berharap. Wabit ta'zimi, dengan pengagungan, takunur rahbatu wal khawfu. Maka dengan pengagungan, akan memunculkan apa? Rahbah. Rah. roh itu cemas. Wal khauf, dan takut. Kenapa? Karena antum merasakan kecil, sedangkan yang antum agungkan begitu besar. Paham sampai di sini? Sehingga di situ munculnya perasaan-perasaan seperti itu karena adanya dua pilar tadi. Mahabbah dan ta'zim. Kecintaan dan pengagungan. Tanpa ada pengagungan, tanpa ada kecintaan, maka itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat susah sekali. Nah. Oleh karena itu di sini sebutkan apa? Walihada ini. Walihada kanat al-ibadatu awamira wa nawahiya. Awamira wa nawahiya. Awamiru mabniyatun ala ar-raghbati wa at-talabi. Jadi mabniyatun awamiru, ya. Yang pertama di sini walihada kanatil ibadatu awamira wa nawahiya. Awamira mabniyatun ala ar-raghbati wa talabil wusuli ila al-amri ila al-amiri ila al-amiri wa nawahin. Atau di sini wa nawahiya mabniyatun ala ta'zimi warahbati min hadal azimi. Di sini jelaskan. Oleh sebab itu, walihada kanatil ibadatu awamira wa nawahiya. Oleh sebab itu, ibadah itu berlakunya ini mengandung dua perkara, yaitu adalah awamira wa nawahiya. Berbagai macam perintah dan berbagai macam larangan. Ada perintah dan ada larangan. Awamiru mabniyatun ala ar-raghbati wa talabil wusuli ilal amri. Jadi ini kaitannya dengan awamir, perintah-perintah. Jadi perintah-perintah itu mabniyatun dibangun berdasarkan apa? Ala ar-raghbati. Didasarkan pada rasa harap, raghbati. Wa talabil wusuli ilal amiri, dan keinginan segera bisa sampai kepada apa? Al amiri, wada zat yang amiri, yang memerintah. Wa nawahiya, sedangkan larangan-larangan, nawahiya, larangan-larangan, mabniyatun didasarkan, dibangun atas alat ta'zimi, berdasarkan pengagungan. Warahbati, rahbah, cemas. Jadi cara gimana untuk membedakan raghbah warahbah? Bukan. Kalau disebutkan ya rahbah, maka cemas, ce. Ya. Enggak paham, Mas. Ceha, Mas, bacanya ce. Ya. Karena di situ ada roh ha ce. Ce, Mas. Itu beda lagi. Itu lu baba ngomong gemes. Ya. Ini ce, cemas. Ya. C-H-E-M-A-S, cemas. Kenapa? Karena rohbah. Roh pakai H. Tapi kalau Rogh pakai Rogbah, ya Rogbah, maka dia siapa? Hah? Bukan mas. Tagut. Tagut. Lo ini cara menghafal mas. Antum ketawa-tawa, besok tak takoni mana lo. Ya. Ayo. Jadi Rogbah pakai Ghoin itu Tagut. Tapi kalau Rohbah cemas. Ayo. Emang beliau yang membedakan sendiri. Ya, tidak apa-apa. Nanti kita akan tanya apa bedanya Rogbah dan Rohbah. Itu kalau enggak dihafal akan susah nantinya. Baik. Hah? Kenapa? Ya. Ya. Mau dicoba, Mas? Hah? Ya. Rohbatan wa rohbatan minka ila ilaika. Nah. Jadi di sini disebutkan wa nawahiya mabniyatun ala ta'dhimi wa rahbati min hadzal 'adzim, dari pengaguan ini. Sekarang fa idza ahbabta Allah azza wa jal raghibta fi ma 'indahu wa raghibta fil wusuli ilayhi wa talabta at-tariqa al-musila ilayhi al-musila ilayhi wa qumta bi ta'atihi ala wajhi al-akmali ala wajhi al-akmali ya. Jadi ana ulangi ala wajhil akmali wa idza azzamtahu wa idza azzamtahu khifta minhu kullama hamamta bima'siyatin istash'arta 'azamatal khaliqi azza wa jal ya fanafarta walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbihi kadhalika linasrifa an us-su'a wal fakhsha. Fa bihadhihi min ni'matillahi 'alayka idha hamamta bima'siyatin wajadta Allah amamaka fahibta wa khifta wa taba'adta anil ma'siyati li'annaka ta'budullaha raghbatan wa rahbatan. Nah, saya ulangi sekarang ya. Nah, pakai H itu cemas, rohbatan. Kalau rohbatan, takut. Aywa. Apanya? Bingung mana itu? Ana tadi, ana sengaja balik mas. Roh pakai H, rohbatan itu cemas. Kalau rohbatan itu harap. Ya, betul. So. Nah, ya. Ana yang bingung. So. Nah. Enam. Sampai di mana kita? Ya. Jadi di situ dijelaskan tentang wa idza adamtahu khifta minhu. Fa idza ahbabta Allah raghibta fima indahu. Raghibta fil wusuli ilaihi wa talabta at-tariqal musila. Ilaihi wa qumta bi ta'atihi ala wajhil akmal. Nah, di sini fa idza ahbabta Allah, kalau engkau itu mencintai Allah, raghibta fima indahu, engkau berharap dengan apa yang ada di sisinya, wa raghibta fil wusuli ilaihi, dan engkau itu berharap untuk bisa sampai kepadanya, sampai kepada apa yang Allah ridhoi, wa talabta tariqa musila ilaihi, dan engkau meminta jalan untuk bisa menghantarkan kepadanya, wa qumta bi ta'atihi, dan engkau itu melakukan, mengerjakan bi ta'atihi, dengan ketaatan kepadanya, ala wajhil akmali, menurut sisi pandang yang paling sempurna, wa idza adzamtahu, dan apabila engkau menganggungkannya, khifta minhu, engkau takut kepadanya, kullama hamamta bi maksiatin, manakala setiap kali engkau itu merasa ragu dengan kemaksiatan, istasy'arta 'azamatal khaliqi, engkau menghadirkan rasa tentang penganggungan kepada al-khaliq, kepada sang pencipta azza wajal, fanafarta, dan engkau pun apa, lari dari apa, mas? Dari rasa yang seperti tadi itu disebutkan, kalau ingin melakukan maksiat, oh iya, Allah azza wajalla itu mengetahui apa yang aku akan lakukan, maksiatnya itu, terus akibatnya dan yang lainnya, Allah maha mengetahui. Paham sampai di sini? Maka disebutkan di sini, ya. Jadi kalau misalnya Allah azza wajalla itu memberikan nikmat, yaitu seorang itu bisa menghadirkan rasa penganggungan kepada Allah azza wajalla, maka apapun yang dilakukan dari maksiat enggak jadi dilakukan, mas. Sudah keburu takut duluan. Maka akhirnya lari. Paham sampai di sini? Nah. Makanya kenapa disebutkan fa idza lam tastahi fasna ma syi't. Apabila engkau sudah tidak mempunyai rasa malu lagi, perbuat sekehendakmu. Jadi perbuat sekehendakmu. Makanya disebutkan di sini di surat Yusuf, walaqad hammat bihi. Sesungguhnya wanita itu menginginkannya. Ya. Misalnya ingin berbuat maksiat dengan Yusuf alaihissalam, wa hamma biha. Dan Nabi Yusuf pun bermaksud melakukan pula, punya gelora yang membara juga. Ya. Laula ara'a burhana rabbih, ya, seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Rabb-nya, ya, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, demikian agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan fahsya, kekejian. Di surat Yusuf ayat 24. Fahadihi min ni'matillahi alaika. Semua ini adalah nikmat atasmu, nikmat Allah atasmu. Idza hamamta bima'siyatin, kalau engkau ingin melakukan kemaksiatan, wajadtallaha amamaka, engkau mendapati Allah itu, ya, seolah-olah di hadapanmu. Fahibta wa khifta, engkau merasa takut, merasa kecil, merasa tidak punya kekuasaan, kekuatan. Wa taba'atta 'anil ma'siyati, dan engkau pun menjauhi kemaksiatan. Li'annaka ta'budullaha raghbatan wa rahbatan. Karena engkau itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla raghbatan, gharab, ya, dan rahbatan, cemas. Gharab dan cemas. Nah, sehingga di sini ketika antum lihat ibadah itu dengan dua pilar itu akan menyebabkan orang ibadahnya sempurna. Dengan apa? Mahabbah, cintaan, dan ta'zim, pengagungan. Kemudian, fama makna al-ibadat? Ya, fama makna al-ibadati? Maka sekarang, apa makna ibadah itu apa? Sekarang ada pertanyaan. Jadi ini kaitannya dengan apa? Ketika ditanyakan tentang ibadah, ibadah, ibadah, maka apa yang antum ketahui tentang ibadah? Seolah-olah seperti itu. Paham sampai di sini? Jadi ibadah dibangun berdasarkan dua pilar. Apa, Mam? Nah, inilah masalahnya. Oh, Arab cemas, Mas. Ayo, Pak. Mahabbah wa ta'zim, Mas. Kecintaan dan pengagungan. Nah, sehingga di sini ditanyakan lagi, fama makna al-ibadati? Makna ibadah itu apa? Al-ibadatu tutlaqu ala amrayni, ala al-fi'li wal maf'uli. Ibadah itu dimutlakkan pada dua perkara. Pada al-fi'li, pada perbuatannya, wal maf'uli, dan apa yang diperbuatnya. Kepada subjeknya dan objeknya. Tutlaku alal fi'li alladhi huwa ta'abbudu. Fayuqalu abadar rajulu rabbahu ibadatan wa ta'abbudan. Wa itlaquha ala ta'abbudi min babi itlaqil ismil masdari alal masdari. Makanya hari ini antum belajar apa? Masdar. Ya, bukan mas imam. Kita belajarnya masdar. Bukan mas imam. Mas imam tidak perlu dipelajari. Ya. Sehingga di sini apa? Ibadah itu adalah tutlaqu ala amrayni. Ibadah itu dimutlakkan pada dua perkara, yaitu alal fi'li, pada perbuatan atau kata kerjanya, wal maf'uli, dan objeknya. Tutlaqu alal fi'li, ya, dimutlakkan berlakunya untuk fi'li, kata kerja, alladhi huwa ta'abbudu. Yaitu apa? Maknanya ibadah itu adalah at-ta'abbudu, penghambaan. Apa? Ta'abbudu apa? Penghambaan. Fayuqalu abadar rajulu rabbahu ibadatan wa ta'abbudan. Dia itu adalah ta'abbudu. Maka dikatakan, ya, abadar rajulu, orang tersebut menyembah rabbahu, menyembah Rabbnya, ibadatan sebagai bentuk ibadah, wa ta'abbudan sebagai bentuk penghambaan. Paham sampai sini? Ya. Ta'abudan, penghambaan. Ibadatan apa? Ibadah. Wa itlaquha ala ta'abudi min babi itlaq ismil masdari alal masdari. Memutlakkan maksud ibadah kepada ta'abud, pada penghambaan, ini termasuk min babi itlaq ismil masdar, memutlakkan isim masdar kepada masdar. Masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan, Mas. apa? Kataba yaktubu kitabatan. Dia telah menulis, dia sedang menulis penulisan. Paham saya ini? Ini kata kerja yang dibendakan. Makanya sedangkan ismul masdar ya, itu adalah masuknya mutlaknya ismul masdar alal masdar. Isim masdar ya, dengan tujuannya sebagai masdar. Tujuannya sebagai apa? Masdar. Kata kerja yang dibendakan. Nah, wa nu'arrifuha bi'i'tibari itlaqiha 'ala al-fi'li bi annaha at-tadallulu lillahi 'azza wa jalla hubban wa ta'dhiman bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahihi wa kullu man dalla lillahi 'azza wa jalla wa lillahi izzatu wa li rasulihi. Surat Al-Munafiqun ayat 8. Maksudnya di sini kaitannya dengan apa? Wa nu'arrifuha, kita itu mengetahuinya. Ya, mengetahuinya apa? Bi'tibar itlaqiha 'alal fi'li. Menurut pemutlakannya kepada fi'il, kepada kata kerja, bi annaha at-tadallul lillahi azza wa jal, yaitu dia itu at-tadallul, penghinaan diri, lillahi azza wa jal, semata-mata untuk Allah azza wa jal, ubban wa ta'dhiman, sebagai bentuk kecintaan dan pengagungan, bi fi'li awamirihi, dengan melakukan apa yang diperintahnya, wastinabi nawahi, dan menjauhi apa yang jadi larangannya. Wa kullu man dalla lillahi azza wa jal wa lillahi al-izzatu wa li rasulihi, dan setiap orang yang menghindakan, menghinakan, yang menghinakan dirinya lillah, hanya kepada Allah, ya, man dalla lillahi azza billahi, azza billahi, maka dia akan mulia di sisi Allah azza wa jal. Jadi barang siapa yang dia itu ya menghinakan diri di hadapan Allah, maka dia bersama ya akan mulia bersama Allah azza wa jal, yaitu di surat Al-Munafiqun, walillahil izzatu wa li rasulihi, padahal izzah, kemuliaan, kekuatan itu hanya bagi Allah dan bagi rasulnya ya. Paham sampai di sini ya? Ini 54. Kita akan lanjutkan sedikit lagi. Nah, di halaman selanjutnya. Tadi kaitannya apa? Dimutlakkan untuk fi'il, untuk pekerjaan. Ya, untuk kata kerjanya. Sekarang kita wa tutlaqu 'alal maf'uli, dimutlakkan kepada maf'ul, kepada objeknya. Ai al-muta'abbad bihi wa hiya bihadzal ma'na tu'arrafu biha, arrafaha bihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah haitsu qala rahimahullah al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu min al-aqwali wal-a'mali dhahirati wal-batinati. Nah, sehingga di sini tutlaqu 'alal maf'ul, ibadah, makna ibadah yang dimutlakkan menjadi maknanya adalah objek. Ai al-muta'abbad bih. Ya. Maksudnya di sini adalah kaitannya ketika jadikan objek maka dia menjadi apa? Al-muta'abbad bih. Jadi segala sesuatu yang menjadi apa? Sarana media bagi ibadah untuk melakukan ibadah. Dia medianya, sarananya. Al-muta'abbad bih. Wa hiya bihadzal makna tu'arrafu biha arrafaha bihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dengan makna yang demikian didefinisikan sebagaimana yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un. Ibadah itu adalah kata benda yang meliputi menyeluruh li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Menyeluruh dengan apa yang setiap kali yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Minal aqwali dari perkataan wal a'mal dan perbuatan. Adzahirati wal batina. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Paham sampai di sini? Nah. Nah. Kemudian di sini jelaskan untuk bisa lihat nah ini disebutkan hadza syai'u kita terjemahkan dulu ya. Jadi wa nu'arifu bi i'tibari itlaqiha al-fi'li. Kalau pada kata kerja tadi apa atadallu lillahi hubban wa ta'dhiman bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahi. Yaitu hubban wa ta'dhiman, kecintaan ya. Jadi kita bentar. Jadi wa tutlaqu 'ala al-maf'ul ya kan tadi sampai sini ya. Ya. Dan dimutlakkan kepada maf'ul ai al-muta'abbad bihi yaitu sarana yang dipakai untuk ibadah dengannya. Wa ya bi hadzal makna ta'arrafu bi bima 'arafaha bi Syekhul Islam Taimiyah. Maka ini makna ini sesuai dengan definisi apa yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Taimiyah di mana beliau mengatakan apa al ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu min al aqwali wal a'mali adh-dhahiratu wal batinatu adh-dhahirati wal batinati ya. Jadi di situ ketika maksud dari penjelasan itu adalah ketika dimutlakkan kepada maf'ul makna maf'ul ai al-muta'abbad bihi yang dijadikan sarana untuk beribadah dengannya wa hiya bihadzal makna ta'arrafu bima 'arafaha bihi Syekhul Islam Taimiyah. Jadi definisinya itu sama dengan definisi Syekhul Islam Taimiyah haitsu qala rahimahullah di mana Syekhul Islam Taimiyah mengatakan al-ibadatu ismun jami'un. Ibadah itu adalah isim kata benda yang menyeluruh. Likulli ma yuhibbullahu wa yardahu, meliputi apa saja yang Allah cintai dan apa saja yang Allah ridhai. Minal aqwali dari macam-macam perkataan wal a'mal, perbuatan adh-dhahirati wal batinah. Yang dohir maupun yang batin. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, paham sampai di sini? Ayo. Nah, kita sudah pas 1 jam lebih 20 detik. Nah, naktafi bihadil qudrah. Kita selesaikan sampai di sini dulu. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Barakallahu fikum. Allahumma salli Muhammad wa Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.